كجيان مسلمة أنت مسلمة أمي أمي كلها حب أمي أمي كلها كلها شوق وحنان Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pohon karakter dari karakter silaturahmi muslimah ini? Apa tips agar bisa menyambungkan tali silaturahim ini? Banyak, tapi insyaallah yang paling penting adalah bahwasanya ketika seorang muslimah dituntut atau alhamdulillah dia telah mengetahui dengan penuh kesadaran bahwa dia harus menyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya, dengan keluarganya, maka patokan dia, pijakan dia, pilar yang dijadikan landasan olehnya adalah petunjuk Islam. Karena Islam sangat kaya dengan petunjuk ini. Bahkan sulit menemukan bandingannya. Apa undang-undang, apa agama yang ada mengatur hubungan silaturahmi seperti ini? Tidak ada. Hanya Islam. Oleh karena itu Islam is the best. Islamlah yang terbaik. Islamlah agama yang sempurna. Ini harus terpatri betul-betul dalam dada dan dalam jiwa setiap muslimah. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada syak wasangka lagi. Yakin, mantap. Petunjuk Islam yang harus diikuti. Nah, ketika petunjuk Islam, maka dia akan banyak menemukan. Ternyata Islam telah memberikan aturan main yang begitu jelas, yang begitu gamblang. Katakanlah kalau ini dianggap tips ataupun pohon karakter yang pertama, itu karakter pertamanya. Menyambung silaturahmi berlandaskan kepada ajaran Islam, berlandaskan kepada petunjuk Islam. Alhamdulillah ini sangat banyak sekali, bisa dilihat di ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan buku-buku para ulama yang membludak kalau mau dikumpulkan. Sangat banyak sekali. Itu katakanlah karakter yang pertama. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kedua adalah setiap muslimah tetap memiliki tuntunan untuk senantiasa menyambung hubungan kerabat, hubungan rahim walaupun dengan keluarga, dengan kerabat yang bukan kaum muslimin. Masih orang-orang kafir, non-muslimin. Nah, maka karakter yang kedua adalah dia, seorang muslimah, tasilu arhamaha walau kanu ghairu muslimin. Seorang muslimah akan senantiasa tetap menyambung tali silaturahminya dengan kerabatnya walaupun kerabatnya adalah non-muslim. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kerabatnya, kerabat khusus bahkan, ibunya yang non-muslimah datang berkunjung tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik. Nah ini masuk karakter juga. Maka katakanlah ini adalah pohon karakter yang kedua. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karakter yang ketiga ataupun pohon karakter yang ketiga adalah bagaimana seorang muslimah mampu ataupun dapat merealisasikan karakter silaturahmi muslimahnya. Yang ketiga adalah dia harus tafhamu silatar rahimi bimaknaha alwasi'. Ketika seorang muslimah ingin memiliki karakter, ingin merealisasikan karakter silaturahmi muslimah, maka dia harus memahami. Memahami bahwasanya tali silaturahmi memiliki makna yang sangat luas. Makna yang begitu luas. Lu kok bisa? Iya, karena silaturahmi menyambung hubungan kerabat bukan hanya berupa pemberian materi, bukan. Bukan karena diberikan hadiah atau dengan memberikan hadiah, bukan. Ada makna yang sangat luas sekali. Memberi hadiah, memberikan materi tertentu. Iya, betul. Itu bagian dari silaturahmi. menghindarkan permasalahan ataupun bahaya atau kesulitan, pikiran yang tidak enak, itu bagian dari silaturahmi? Iya, betul. Menghibur, menghilangkan kesedihan, itu pun bagian dari bentuk silaturahmi? Iya, betul. Itu pun masuk. Berkunjung? Betul. Menampakkan kasih sayang kepada kerabat? Betul. Mempererat hubungan persaudaraan dengan cara yang kecil, bahkan sampai cara yang besar? Betul. Betul semuanya, betul. Dan kalau kita berkreasi, kalau kita berinovasi, akan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Memberikan nasihat, itu bagian dari silaturahmi. Menolong kesusahannya, oh itu jelas sekali. Jelas sekali. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga oleh Al-Haythami, kemudian ada yang menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bullu arhamakum walau bisalam." Basahilah, gembirakanlah, sambunglah tarik talik kerabat dengan kerabat-kerabatmu, walau hanya dengan ucapan salam, walau dengan assalamualaikum, walau dengan apa kabar, walaupun dengan SMS singkat, walaupun dengan telpon beberapa saat saja. Subhanallah. Itu bagian dari silaturahmi. Oleh karena itu, pohon karakter yang ketiga, karakter silaturahmi muslimah yang ketiga adalah seorang muslimah ketika dia ingin melaksanakan karakter silaturahmi muslimah, maka dia memahami silaturahmi dalam makna dan cakupan yang luas, bahkan sangat luas. Terlalu luas untuk dirinci satu persatu. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang keempat, karakter silaturahmi muslimah yang keempat adalah tasilu rahimaha wa in lam yasiluha. Seorang muslimah tetap berusaha optimal untuk menyambung tali silaturahmi, tali kekerabatan walau kerabatnya memutuskannya, walau kerabatnya berusaha untuk memutuskan dan mengoyak hubungan silaturahmi tersebut, hubungan tali kekerabatan tersebut, tetap dia coba pelihara dengan optimal dan maksimal. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini terasa berat, tetapi disinilah nilai dan esensi dari apa yang disebut dengan tali silaturahmi, tali kekerabatan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, kudwa kita dan uswa kita, pernah bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah orang yang menyambung tali kekerabatan itu adalah yang memberi imbalan. Satu-satu, seimbang, skor, draw. Bukan. Kalau itu sudah biasa dalam arti, itu bagus, tapi itu sudah biasa. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan orang yang menyambung tali kekerabatan adalah yang apabila diputuskan oleh kerabatnya, ia, dia pun tetap menyambungnya, tetap menjaganya, tetap berusaha menyambung kembali tali yang putus ataupun yang hampir putus dan telah putus tersebut. Subhanallah. Islam kami mengajarkan seperti itu. كلها حب ومان كلها حب ومان